Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أما بعد قال الإمام العلامة عبد الرحمن Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, qauluhu ta'ala fi kitabihi al-mawahib ar-rabbaniyah, qauluhu ta'ala wa idza massan nasa burrun da'au rabbahum munibina ilayhi thumma idza adzaqahum minhu rahmatan idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun. Firman Allah Subhanahu wa taala, apabila satu kemudaratan yang menimpa manusia, satu musibah menimpa mereka, mereka da'au rabbahum, bersegera berdoa kepada Rabb mereka dengan munibina ilaihi, dengan kembali semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada mereka rahmanya, ternyata sekelompok mereka atau sebahagian mereka, idza fariqum minhum, kepada Allah mereka menyekutukannya, mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah, wa nahwuha minal ayat allati fiha hadzal makna, dan yang seperti ayat-ayat ini dengan maknanya fa idza kana hadza thabitan fi asliddin, anna an-nasa aktsaruhum atau anna an-nasa aktsarahum idza massahumud durru anabu ila Allah li'ilmihim annahu kashiful qurbat wahdahu la syarika lah walid darurah allati tudtiruhum ilaihi thumma idza zalat ad-darurah aadu ila syirkihim fakadzalika al-amru thabitun fi furu'id-din. apabila pada perkara yang urgen ataupun demikian pokok ini, dalam pokok-pokok agama, yaitu manusia, kebanyakan mereka apabila mereka mendapatkan kesempitan, musibah ataupun suatu hal yang memudaratkan mereka, mereka kembali kepada Allah dikarenakan mereka mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang akan membuka dan melapangkan segala macam bentuk kesempitan. Dia sendiri saja yang tidak ada sekutu baginya. Dan pengetahuan mereka terhadap atau dikarenakan keadaan ini memaksa mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma, akan tetapi kemudian, idza zalatid darurah, apabila beban, musibah, kesempitan itu telah lenyap, Allah angkat, Allah tarik. Apa yang mereka peradabkan kepada Allah? Adu ila syirkihim, mereka kembali menyekutukan Allah, mereka kembali melakukan kesyirikan, memperhadapkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam perkara yang urgen, dalam perkara yang penting, atau dengan kata lain, ini thabit fi asliddin, dalam pokok-pokok agama. Maka fakadzalikal amru thabit fi furu'iddin, kalau ini dalam masalah pokok agama seperti ini mereka, maka dalam cabang-cabang yang lain, dalam cabang-cabang agama, tentunya ini juga didapati pada mereka. Yaitu mereka hanya mau beribadah dengan baik dan benar, atau dengan menyerahkan sepenuhnya ibadah itu hanya kepada Allah saja ketika mereka mendapatkan musibah, tapi ketika selamat mereka enggak mau. Demikian dalam segala perkara urusan mereka. Mereka hanya mengenal Allah di saat mereka mendapatkan musibah atau suatu kebutuhan yang mereka butuhkan. Tapi kemudian setelah mereka mendapatkan, mereka lupa dan lalai kepada Allah yang telah mendatangkan kemudahan, solusi, dan menghilangkan dari mereka kesempitan dan segala macam bentuk kemudorotan. Sehingga insan yang bertauhid, seorang hamba yang mengerti Allah, memahaminya, dia tidak akan melakukan hal ini. Dia akan selalu mengingat Allah dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit. Dia selalu kembali kepada Allah ketika dia lapang dan ketika dia dalam keadaan terhimpitkan atau dalam keadaan susah. Karena Allah tempat sandarannya, tempat dia kembali. Bukan hanya pada keadaan dia sempit, susah, payah. Ketika lapang, dia lupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalam segala perkaranya. Wa fi sa'iril umur tajidun nas, qala rahimahullah, mustajibina lida'il ghafrah. Lida'il ghaflah. Muqimina ala ma yakrahuhu Allah. Ghafilina an dhikri rabbihim wa du'aihim. Fa'idha massathum na'ibah min nawa'ibil mihani. Aqbalu ila rabbihim mutabarri'in. Walikashfi ma bihim da'in. Fa'aqbalu wa anabu. Thumma idha azalallahu shiddatahum. Wa kashafa qurbatihim adu ila ghaflatihim wa ghayyihim ya'mahun wa nasaw ma kanu yad'unahu ilayhi min qablu ka'annahu ma kan. Dan wa fi sa'iril umur, demikianlah dalam seluruh perkara. Artinya dalam pokok agama saja mereka melakukan seperti ini, yang seharusnya mereka tidak melakukan demikian. Dalam pokok-pokok agama, perkara yang paling urgen dalam agama, mereka melakukan demikian. Maka wa fi sa'ir al-umur, ini juga didapati dalam seluruh perkara-perkara. Atau dalam pokok-pokok agama mereka melakukan demikian, maka dalam seluruh perkara yang lainnya, yang itu adalah furu', didapati mereka demikian. Tajidun nas, akan didapati manusia, mustabihina lida'il ghaflah, mukimina ala ma yakrahuhullah. Maaf, bukan mustabihina, tapi mustajibina. Mereka, jadi didapati manusia, mereka mengijabai, menyambut terhadap lida'il ghaflah apa saja yang membawa mereka atau menyeru mereka kepada sifat lalai, melalaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka menyambut seruan, ajakan untuk lalai. Mereka juga menegakkan apa yang Allah benci, ma yakrahuhullah. Ghafilin an dzikri rabbihim, mereka enggan atau lalai dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan berdoa, beribadah kepada Allah. Namun fa idza massathum, tetapi apabila satu na'ibah min nawa'ibil mihan, satu bahagian dari bahagian-bahagian ujian yang Allah datangkan kepada mereka, fa idza massathum, apabila mereka mendapatkannya, mereka ditimpa dengan ujian tersebut, aqbalu ila rabbihim, kita lihat mereka tiba-tiba mengingat Allah, tiba-tiba kembali memperhadapkan diri mereka kepada Allah, mutadarri'in, dengan keadaan tunduk, dengan keadaan berpasrah diri kepada Allah, tunduk. Walikashfi ma bihim da'in, dan agar dibukakan oleh Allah, dihilangkan ma bihim da'ina, apa yang mereka keluhkan dari musibah yang menimpa mereka, dari kesulitan yang mendatangi mereka, atau ujian yang mendatangi mereka. Fa'akbalu wa anabu, kita dapati mereka betul-betul seakan-akan tidak ada lagi yang lain disembah kecuali siapa? Allah saja. Mereka betul-betul kembali. Akbalu, mereka memperhadapkan dirinya, mengkhususkan dirinya untuk beribadah kepada Allah. Anabu, thumma idza azalallahu shiddatahu, tetapi kemudian apabila Allah melenyapkan pada mereka kesulitan yang mereka dapatkan ini, karena mereka meminta kepada Allah, mereka berharap kepada Allah, wa kashafa wa na'am wa thumma idza azala Allahu shiddatahum wa kashafa na'am qurbatahum, dan Allah memberikan kelapangan dengan kesulitan-kesulitan mereka atau kesempitan yang mereka dapatkan, diberikan kelapangan oleh Allah, dihilangkan kesempitan tersebut, kesusahan tersebut. Adu ila ghafratihim, maka engkau akan mendapati mereka, adu, mereka kembali. Kembali apa? Ghaflah, kembali lalai dan melalaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada kesesatan mereka. Yang mereka ya'mahun, mereka seperti orang-orang yang buta, yang tidak melihat dengan kesesatan mereka. Jadi adu ila ghaflatihim wa ghayyihim ya'mahun. Nasallallahu salamata wal afiyah. Wa nasu, nam. Wa nasau ma kanu yad'un, dan mereka pun melupakan apa yang mereka yad'unahu ilaihi, yang mereka tadinya berdoa bermunajat, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala min qablu, sebelumnya. Mereka lupa. Ka'annahu makan. Seakan-akan apa yang terjadi sebelumnya itu tidak ada, dan apa yang mereka minta bahwa mereka akan kembali beribadah kepada Allah saja, seakan-akan mereka tidak katakan hal tersebut. Mereka tidak pernah melakukan hal tersebut, memperhadapkan hal tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahul musta'an. Dan inilah sifat sebagaimana disebutkan tadi, kebanyakan manusia. Mereka hanya mengenal Allah ketika mereka mendapatkan kesempitan. Mereka mendapatkan musibah, mereka mendapatkan keberatan. Tetapi ketika mereka lapang, mereka lupa Allah, mereka tidak ingat Allah, seakan-akan mereka tidak memiliki Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahul musta'an. Karena itu pula lah, kebanyakan manusia, mereka memiliki sifat pengakuan. Ini karena aku, ini karena saya, dan seterusnya. Wallahul musta'an. Yang sebetulnya ketika dia mendapatkan satu perkara, ini dari Allah. Kalau itu kebaikan, dia bersyukur kepada Allah. Dia memuji Allah. Kalau itu adalah kesempitan, kesulitan, dia menyadari bahwa itu pun juga dari Allah, dan dia dituntut untuk bersabar. Dia dituntut untuk semakin kembali kepada Allah. Bukan karena aku dapat kelapangan ini karena kepintaranku, karena banyaknya hartaku, karena keahlianku. Wallahul musta'an. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita semua dari sifat seperti ini atau sifat tersebut. Dan hampir boleh dikata adanya bentuk rekaman, adanya bentuk dokumentasi orang-orang yang ditimpa musibah. Tentunya itu bukan direncanakan dan secara kebetulan, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang mendapatkan musibah, pasti yang disebut siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, subhanallah, pasti Allah yang disebut. Demikian kalau dia mendapatkan musibah, Allah yang menjadi sandarannya. Allah yang menjadi penyebutannya. Hanyalah orang-orang yang betul disesatkan oleh Allah, sehingga dalam kesempitannya pun dia tidak mengingat Allah. Sampai-sampai orang barat pun, orang kafir di luar Islam, ahlul kitab, dia akan menyebutkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan bahasanya mereka tentunya. Wallahu a'lam bisawab. Tetapi bagi hamba yang beriman mengenali Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak tunggu datangnya musibah untuk kembali ke sisi Allah. Dia dalam keadaan lapang, dalam keadaan senang, dalam keadaan gembira, dia selalu kembali kepada Allah. Demikian terlebih lagi ketika dia dalam keadaan apa? Keadaan sempit, mendapatkan musibah, dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dituntut dan inilah seharusnya sifat seorang, atau inilah sifat seorang mukmin. Qala rahimahullah, jadi jangan sampai seperti mereka ketika sempit kembali kepada Allah, ketika kesulitan kembali kepada Allah, tetapi ketika dapat kemudahan, dia melupakan Allah, bahkan dia melakukan apa yang dilarang oleh Allah, menyekutukan Allah, dan bahkan dia tidak mengingat pertolongan, taufik, anugerah Allah kepadanya, dilepaskannya dia dari segala macam bentuk kesempitan. Wallahul musta'an. Qala rahimahullahu ta'ala, wa hadhil hal min a'zam al-inhirafat wa ashaddul baliyat allati yubtala bihal abdu la ya'rifu rabbahu illa fid darurah wa hadhihi syu'batun min syu'abish syirki wa man kana fihi hadzal amru fafihi syabahu zahir min halil musyrikin. Wa hadhil hal, dan keadaan yang seperti ini tentunya min a'zamil inhirafat, keadaan yang sebesar-besarnya dari bentuk perpalingan. Keadaan yang seperti ini adalah keadaan yang paling besar dari bentuk perpalingan. Kenapa demikian? Jawabannya tentunya, dia lupa kebaikan siapa yang memberikan kebaikan. Lupa kebaikan siapa yang memberikan kebaikan. Seharusnya kan tidak boleh demikian. Seseorang mendapatkan kebaikan, dia mengingat siapa yang memberikan kebaikan. Tetapi sebesar-besar perpalingan itu, dia lupa dan pura-pura melupakan orang yang memberikan kebaikan atau siapa yang memberikan kebaikan. Ini adalah sebesar-besar perpalingan. Wa asyaddul baliyat, dan tentunya sebesar-besar bala yang seorang hamba mendapatkannya, yaitu la ya'rifu rabbahu, dia tidak mengenali Allah kecuali di waktu tersempitkan keadaannya. Dia hanya mengenali Allah ketika dia mendapatkan musibah. Ketika dia lapang, dia lupa Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia pura-pura lupa, seakan-akan lepasnya dia dari musibah itu karena kemampuan dia, keahlian dia, kecerdasan dia, kekuatan dia, kelihaian dia, bukan karena Allah. Padahal tadi ketika dia dapat musibah, dia meminta kepada Allah, ya Allah tolong saya, lepaskan saya dari musibah, lapangkan urusan saya. Ketika dilapangkan urusannya, dilepaskan dari musibah, dia lupa Allah. Padahal tadi dia meminta. Ini sebesar-besar perpalingan, sebesar-besar bala musibah yang menimpa seorang hamba. Wahadi syu'ban syu'batum min syu'abis syirki, dan ini adalah cabang dari cabang-cabang kesyirikan. Cabang dari cabang-cabang kesyirikan. Ya tentunya amat jelas. Dia mentauhidkan Allah hanya dalam perkara dia mendapatkan kesempitan. Ketika dia tidak mendapatkan kesempitan, dia dilapangkan kembali, dia lupa Allah. Kemudian dia melakukan kesyirikan kembali. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa man kana fihi hadzal amr, siapa yang seperti ini keadaannya, perkaranya, maka fa fihi syabahu dhahirin min halil musyrikin. Dia serupa dengan secara zahir atau menyerupai keadaannya musyrikin. Musyrikin itu ketika mereka berlayar di tengah lautan, ombak datang, badai datang, mereka tidak menyeru kepada siapa? Kepada sesembahannya. Tapi mereka menyeru, berdoa, meminta agar diselamatkan kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian musyrikin. Tetapi ketika mereka selamat menyeberangi lautan, mereka sampai di daratan, mereka lupa yang menyelamatkan mereka, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang mereka minta. Mereka kembali beribadah kepada siapa yang mereka angkat sebagai ilah. Jadi siapa dari kalangan mereka yang mendaku berislam melakukan hal ini, dia hanya mengenali Allah pada waktu darurat, pada waktu dia disempitkan, pada waktu dia dapat musibah. Kemudian dia lupa lalai kepada Allah ketika dia dalam keadaan lapang. Tidak ada bedanya dengan musyrikin. Wallahu a'lam bisawab. Wa innamal mu'minul kamil ladzi ya'rifu rabbahu fi sarra wad dharra wal 'usri wal yusri fa hadha huwal 'abdu 'alal haqiqah. Dan hanyalah seorang mukmin yang sempurna keimanannya, dialah yang mengenali Allah Rabbnya di dalam keadaan dia lapang, dalam keadaan dia sempit, dalam keadaan dia sulit, dalam keadaan dia mudah. Demikian seorang hamba dinilai sebagai hamba yang berada di atas hakikatnya sebagai seorang hamba. Fahadha huwal abdu alal haqiqah. Inilah hamba pada hakikatnya. Dia tetap meminta, memohon kepada Allah. Kalaupun dia tidak mendapatkan kesempitan, dia tetap bersandar kepada Allah. Kalaupun dia dalam keadaan dia dilapangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia menyadari apa yang dia dapatkan dari segala keadaannya. Allah yang menentukan, bukan dia. Allah yang mendatangkan. Sehingga longgarnya, lapangnya, sempitnya, terbebaninya, keadaannya, sulitnya, dia tidak pernah lupa kepada Allah. Inilah mukmin yang disebutkan oleh innamal mu'minul kamil. Itulah mukmin yang sempurna keimanannya. Karena itu kita saling ingat mengingatkan, ketika seorang mukmin mendapatkan musibah, dia kembalikan kepada Allah, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dengan apa yang dia berikan, dengan segala keadaannya untuk saya. Kalau dia dapatkan kelapangan, nikmat, anugerah, dia katakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya menjadi sempurna kebaikan-kebaikan. Inilah mukmin. Tidak pernah lupa kepada Allah dalam sedetik waktu keadaannya, dia selalu kembali mengingat kepada Allah. Dia tidak pernah lalai kepada Allah. Sehingga tidak ada lagi sifat pengakuan tadi, karena saya, karena kehebatan saya. Tetapi semuanya adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Wa hadha alladhi lahu al-aqibah al-hasana wa sa'adat da'imah. Wa hadha alladhi yahsulu lahu an-najah min al-kurub idha waqa'a fiha. Dan inilah, wa hadha alladhi lahu, dan inilah yang dengannya dia akan mendapatkan dari hasil yang baik, perolehan yang baik, kebahagiaan yang terus menerus, yang langgeng. Dan dengannya pula dia akan memperoleh keberuntungan dari, atau selamatnya dia dari segala macam bentuk kesempitan, apabila dia mendapatkan kesempitan, dia selamat. Jadi inilah yang dengannya seorang hamba akan mendapatkan kebaikan, kebahagiaan yang langgeng, yang hakiki nantinya. Dan dia akan mendapatkan keberuntungan ataupun kesuksesan dari segala macam bentuk kesempitan yang dia dapatkan, yang dia terjatuh di dalamnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang mengerti dan mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifatnya yang utama dan hak-haknya yang agung, sehingga kita bisa menjadi sebenar-benar hambanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat keterangan-keterangan tadi. Kita cukupkan apa yang kita ambil dari keterangan ini. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki keadaan kita semuanya dengan keadaan yang lebih baik. Iman yang bertambah, ketakwaan yang semakin baik, menjauhkan kita dari segala macam apa-apa yang dimurkainya dan dibencinya. Wallahul muwaffiq, dan Allah lah yang memberikan taufik. Wassallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.